Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kitab kedua yaitu kitab sifat salat Nabi. Nah, kemarin kita sudah sampaikan beberapa permasalahan, di antaranya adalah hukum haramnya melihat ke atas ketika sholat. Di antara pembahasan yang sudah kita ambil adalah haramnya melihat ke atas ketika sholat, entah ketika doa kunut atau ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah sambil melihat ke atas, sama hukumnya haram. Alal qawli rajih, menurut pendapat yang rajih. Nah, sebagaimana larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la taraji'u ilaihim. Hendaknya kaum atau orang-orang yang melihat ke atas, melihat pandangan mereka ke atas ketika salat untuk berhenti. Hendaknya untuk berhenti. Nah, aw la taraji'u ilaihim, atau pandangan itu akan tidak kembali kepadanya, atau pandangan tersebut tidak kembali kepadanya, maksudnya dibutakan sama Allah. Lihat, hendaknya mereka yang melihat pandangannya ke atas ketika sholat untuk berhenti melakukannya. Kalau mereka tidak ingin pandangan itu dihilangkan, tidak dikembalikan kepada mereka, dibutakan matanya. Nah, hadis rawahu Muslim. Kemudian keadaan seseorang atau tempat melihat seseorang ketika sholat, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud. Kemudian keadaan yang kedua, melihat ke depan, entah ke tembok yang ada di hadapannya, atau melihat kepala imam atau punggung imam, yang jelas melihat ke hadapan. Nah, kenapa? Karena hadis yang memutlakkan harus melihat ke tempat sujud, hadisnya lemah. Yang memutlakkan hadisnya lemah. Maka yang rajih adalah boleh melihat ke depan. Nah, kecuali kalau dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi dia, maka hendaknya melihat ke bawah. Misal dia masbuk, yang lain sudah selesai, ketika dia bangkit banyak orang seliwuran di depan dia, maka lihat ke tempat sujud agar lebih khusyuk ketika sholat. Nah, kemudian di antara permasalahan yang kita ambil juga adalah ketika seseorang sholat di Masjidil Haram dan dia melihat Ka'bah, ya, melihat Ka'bah di hadapannya, maka ketika sholat jangan melihat ke Ka'bah, melainkan melihat ke tempat sujud. Kapan? Ketika dia sholat di Masjidil Haram yang dia melihat Ka'bah di hadapannya, maka melihat ke tempat sujud. Nah, barakallahu fiik. Dan orang yang tinggal di sekitar Madinah tidak sedang sholat di Masjidil Haram. Afan? Orang yang sholat di Masjidil Haram dia melihat ke arah Ka'bah. Jadi ada beberapa keadaan. Orang yang sholat menghadap Ka'bah, melihat Ka'bah, hendaknya dia melihat ke tempat sujud. Nah, ini pembahasan tentang menghadap kiblat. Ya. Hendaknya melihat ke tempat sujud kalau Ka'bah ada di hadapannya. Tapi kalau dia sholat di Masjidil Haram, terhalang dia dari Ka'bah, maka cukup melihat ke arah Ka'bah. Orang yang tinggal di luar Mekah, orang yang tinggal di luar Masjidil Haram, ya, di sekitarnya, maka menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Masjidil Haram. Dan orang yang di luar Masjidil Haram, ditinggal di luar Mekah seperti kita di Indonesia, maka menghadap ke arah Mekah, ya, karena nggak mungkin kita tepat menghadap ke arah kiblat, ya, kiblat kecil sementara kita di luar dunia, di luar baldah mereka, maka cukup menghadap ke arah Mekah. Nah, barakallahu fiik. Dan lebih mengarah ke arah kiblatnya, barakallahu fiik. Kemudian permasalahan yang baru adalah larangan menengok ke kanan dan ke kiri. Ini pembahasan baru. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan. Tidaklah dia menengok ke kanan ataupun ke kiri. Nah, hadis rawahul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beda antara menengok, iltifat di sini artinya menengok, ya, bukan mata, bukan lirikan mata, tetapi menengok. Dilarangan menengok atau menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Ya, sebagaimana yang datang dari hadis Aisyah, dia berkata, sa'atu Rasulullah anil iltifat bis sholat. Aku bertanya kepada Rasulullah akan hukum menoleh ketika sholat. Ketika sholat. Nah, faqala, kemudian Rasul menjawab, huwa ikhtilasun yahtalitu syaitan min sholatil abad. Itu adalah curian yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya hamba. Itu adalah curian yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya hamba. Apa yang dicuri? Yang dicuri adalah hatinya, kekhusyuannya. Sehingga dengan berkurangnya khusyuk, berkurang pula pahala atau kesempurnaan sholatnya tersebut. Nah, jadi dibuat dia tidak khusyuk, tengok kanan, tengok kiri. Terkadang kami mendapati orang yang sholat seperti ini, yang sholatnya menghadap, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Nah, barakallahu fiik. Maka hadza ikhtilasu syaitan illa idhtaja lidzalik, kecuali apabila dibutuhkan, dibusok masalan, seperti untuk meludah. Karena tidak khusyuk hatinya, maka disunnahkan untuk sedikit meludah anginnya saja ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh. Ya, jangan banyak-banyak, nanti kena yang di samping. Nah, barakallahu fiik. Atau misalnya untuk mengawasi anaknya. Kebetulan dia hanya dengan anak kecilnya yang lagi aktif-aktifnya jalan kemari, maka sedikit untuk mengawasi anaknya, tidak mengapa untuk menoleh. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, ini bahaya nih anak pegang-pegang colokan listrik misalnya. Dia lirik. Nah, kalau memang dia mau benar-benar bahaya, batalkan sholatnya, ambil anaknya. Nah, jadi ada kebutuhan. Namun jika tanpa kebutuhan, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Permasalahan berikutnya al-istiftah. Jadi setelah bertakbir, dia membaca doa istiftah. Nah, doa istiftah hukumnya sunnah. Membaca doa istiftah pembuka ini hukumnya sunnah. Tetapi mempunyai faedah yang sangat besar, karena memang yang dibaca itu adalah doa. Di antara doa istiftah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bisalji wal ma'i wal barad. Ini di antara doa istiftah. Artinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Ini ketika kita membaca doa ini, kita berharap berdoa kepada Allah agar menjauhkan kita daripada terjatuh ke dalam kesalahan. Dan ini doa lebih utama daripada berdoa, ya Allah, ampunilah aku. Kenapa? Karena doa ini menginginkan agar Allah menjauhkan kita dari terjatuh dalam kesalahan. Nah, barakallahu fiik. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Maksud dari doa ini adalah manusia tempatnya khilaf. Dia sudah berdoa, ya Allah, jauhkanlah hamba dari kesalahanku. Dari kesalahan-kesalahan, jauhkan hamba, ya Allah. Manusia terkadang jatuh juga di akhirnya. Maka doa setelah ini adalah kelanjutan dari doa yang sebelumnya. Ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah aku dari kesalahan yang aku terjatuh di dalamnya. Sebagaimana pakaian yang dibersihkan dari kotoran. Nah, jadi barakallahu fikum, subhanallah. Pertama kita berdoa untuk dijauhkan dari kesalahan. Qaddarullah masyafa'a, terjatuh. Maka doanya agar dibersihkan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kama yunaqqa thawbul abyadu, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih. Kenapa pakaian putih yang disebut, bukan pakaian hitam? Karena pakaian putih itu sangat jelas kalau ada kotoran. Ada sedikit kotoran saja terlihat. ada goresan kecil aja terlihat. Sehingga ketika bersih, beneran bersihnya, betul-betul bersih. Beda kalau pakai yang hitam atau pakai yang gelap, antum coret-coret enggak kelihatan. Ada kotoran pun enggak terlihat. Bersih kotornya kelihatan sama aja. Nah, enggak ada beda. Tapi kalau pakaian putih, coret saja kelihatan. Ya. Subhanallah. Balaghahnya hadis Rasul ini benar-benar sangat tinggi sekali. Nah. Allahumma ighfir khotayaya bil ma'i wasalj wal barad. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air, salju dan embun. Nah, kenapa kok harus dengan salju, dengan air es, dengan air embun yang dingin-dingin? Padahal kan kalau kita nyuci pakaian, yang lebih bersih itu dengan air panas, ya enggak? Antum bisa bedakan, antum cuci dengan air dingin, ada kotoran cuci dengan air dingin, ada kotoran cuci dengan air panas, mana yang lebih membersihkan? Dengan yang air panas, ya kan? Tapi kenapa doa Rasul kok dengan air es atau dengan air embun? Masih ingat faedah yang pernah kita sampaikan dulu? Hah? Liharorati dzunub, karena panasnya dosa. Dosa itu panas. Makanya orang yang suka berbuat dosa, hatinya, emosinya tinggi. Ya, bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar main hakim, bentar-bentar main pukul, bentar-bentar ngomong kasar, bentar-bentar ya subhanallah, mengarahkan dia kepada sesuatu yang panas, emosinya tinggi. Maka la tukfir minaz dzunub, jangan perbanyak berbuat dosa. Sebab berbuat dosa menyebabkan kerasnya hati, menyebabkan panasnya atau tingginya hawa nafsu untuk berbuat kemungkaran. Iya. Inna nafsal ammaratun bisu. Iya. Barakallahu fikum. Ini kecondongan untuk berbuat dosa itu sangat besar disebabkan banyaknya berbuat dosa. Nah, wallahu a'lam. Maka Rasul berdoa agar dibersihkan kesalahan tersebut dengan air es atau air embun yang dingin. Nah. Barakallahu fiik. Hadis rawahu Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian di antara bacaan yang dilakukan ketika istiftah ini sebenarnya banyak. Lebih dari 9 riwayat. Lebih dari 9 doa ketika istiftah. Di antaranya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga di antara doa istiftah. Nah, terkadang kita memilah-milih. Ya. Kalau misalnya sholatnya sholat yang dipelankan, ini imamnya baca al-fatihah yang cepat. Kalau kita baca doa yang pertama tadi, baru selesai doa, imam sudah ruku, ya. Nah, maka pilih doa yang pendek. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Kemudian doa yang lain adalah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini pun ada riwayatnya, hadis riwayat Muslim. Doa yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi tura tawasil dan seterusnya. Sangat-sangat sangat banyak sekali. Nah, maka kata Syekh, taqulu hadza marratan wa hadza marratan, ahyanan hadza wa ahyanan hadza. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, maka ketika doa istiftah, lakukanlah terkadang dengan doa yang ini, terkadang doa yang ini. Nah, lita'mala bisunanil jami'an, agar engkau mempraktikkan semua sunnah. Agar engkau mempraktikkan semua sunnah yang ada. Nah, semuanya ada sunnahnya, semuanya ada periwayatannya. Maka jangan hanya terfokus pada satu sunnah. Lakukan sunnah yang lain selama memang ada dalilnya jelas. Nah, wala tajma' bainaha, tetapi jangan digabungkan. Allahumma ba'id baina baina khotaya kama nasra. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Allahu akbar kabira. Ya. Barakah. Tidak digabung dalam satu waktu, tetapi dalam waktu-waktu yang lain. In jama'ta bainaha khalafta sunnah. Kalau misalnya engkau gabungkan semua doa itu dalam satu waktu, maka engkau telah menyelisihi sunnah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa menggabung semua doa dalam satu waktu itu menyelisih sunnah adalah hadis Abu Hurairah. Lama soalan Nabi, masakul. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang kau ucapkan? Yani setelah takbiratul ihram. Ya, Nabi lam yadkur lahu illa wahidan faqat. Rasul tidak menyebutkan doa kecuali hanya satu doa. Seandainya dibolehkan, niscaya akan Rasul akan mengatakan, saya membaca ini dan ini. Tetapi Rasul hanya menjawab dengan satu doa. Fadalla hadza ala annahu la yujma' bainaha, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan dengan dalil ini tidaklah menggabung doa tersebut di dalam satu waktu. Tetapi lakukan terkadang yang ini, salat zuhur dengan doa ini, salat asar dengan doa ini, salat maghrib dengan doa yang ini dan seterusnya, wallahu taala a'lam. Berikutnya at-ta'awudz, meminta perlindungan. Nah, ini yang mencocoki sunnah bahwa ta'awudz mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu diucapkannya setelah membaca doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, barakallahu fik. Allahu akbar, takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa istiftah, baru setelah itu membaca ta'awudz. Bagaimana lafaznya? Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum semua sudah hafal. Nah, atau dengan lafaz yang lain. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Nah, barakallahu fik. Jadi ta'awudz boleh dengan apa yang sudah antum hafalkan. Setelah itu barulah membaca Al-Qira'ah. Yang dimaksud Al-Qira'ah di sini membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Yaqra'ul basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dia membaca basmalah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, ketahuilah bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Dikeraskan atau dipelankan membaca basmalah hukumnya sunnah ketika sholat ini. Hukumnya sunnah. La khilaf bain ahli al-ilm. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama akan sunnahnya membaca basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Nah, yang terjadi khilaf adalah mana yang lebih utama? Dikeraskan atau dipelankan? Ya, yang menjadi khilaf adalah dikeraskan atau dipelankan. Nah, maka yang afdol, yang lebih utama ketika bacaan itu bacaan yang dikeraskan, bacaan basmalahnya dipelankan, sir dibaca pelan. Ya, banyak hadis, yaitu hadis Anas yang menjelaskan akan hal ini. Dia mengatakan shalaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman yastaftihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Rasul, aku salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka membuka salat ini membaca Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan basmalahnya karena memang bacanya pelan. Nah, di dalam hadis yang lain, hadis Anas juga rawah Bukhari Muslim, dia katakan shalaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Naam. Wala yastaqihuna shalah bi bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakang Rasul, aku salat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan mereka tidak membaca basmalah. Ini menunjukkan bahwa yang afdol dengan sebanyaknya hadis akan hal ini, yang afdol adalah dipelankan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Al-Fatihah kalau dia seorang imam. Nah, kalau dia seorang imam. Lalu bagaimana kalau seandainya bacaannya dikeraskan? Maka jawab tidak mengapa. Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan ada periwayatan tentang bolehnya mengeraskan bacaan basmalah. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan hadisnya lemah, tapi ada juga ulama yang mengatakan hadisnya hasan. Nah, maka barakallahu fikum, intinya tidak mengapa sekalipun membaca basmalah dengan dikeraskan. Terlebih dia imam di kaum yang sama sekali tidak memandang akan sunnahnya memelankan basmalah. Apalagi orangnya frontal misalnya. Kalau misalnya kita basmalahnya dipelankan, akan timbul fitnah. Akan, wah ini apa ini, ajaran apa ini, sesat ini. Nah, kok baca Al-Fatihah enggak dibaca basmalahnya. Nah, padahal kalau kita melihat kepada hukum syariat, Rasul justru tidak melakukannya. Artinya tidak banyak mengeraskan. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga dengan para al-khulafa ar-rasyidin. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak mengapa. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya ada salah satu teman kita yang jadi imam, kemudian dia mengeraskan bacaan basmalahnya, jangan kemudian disikapi, ah ini antum menyelisih sunnah ini, jangan. Karena memang ada periwayatannya. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika engkau sholat, yang sudah disampaikan tadi ya, ketika engkau mengimami kaum yang dia atau mereka tidak memandang sunnah memelankan basmalah, maka keraskan, tidak mengapa. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fik. Qala, ini loncat. Wahya ruknun. Membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada sholat, tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, qala wa tasqutul Fatihah 'anil ma'mum idza adrakal imama wa khafa fauta raka'ati in qara'aha. Dan membaca Al-Fatihah, ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, membaca Al-Fatihah bagi makmum gugur kewajibannya apabila dia mendapat imam dan khawatir ketinggalan rakaat seandainya dia membacanya. Misal ada seseorang datang masuk ke dalam jamaah. Jamaahnya, imamnya sudah membaca akhir ayat. Yang seandainya dia membaca Al-Fatihah enggak akan terburu, enggak akan selesai. Pasti akan ketinggalan rakaat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, makmum tadi yang ketinggalan tadi gugur. Tidak mengapa, langsung mengikut ke imam. Atau ketika dia mendapati imam dalam keadaan sudah ruku. Dalam keadaan sudah ruku, maka ketika dia datang langsung saja ruku. Takbiratul ihram, takbir intiqal, langsung ruku. Sebab kalau dia baca Al-Fatihah, niscaya imamnya keburu bangkit. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam dua keadaan ini gugur kewajiban makmum membaca Al-Fatihah. Kapan? Ketika khawatir tidak keburu jika menyelesaikannya. Ya, seperti orang yang ketinggalan sholat tadi. Barakallahu fiik. Sebagaimana hadis dari Abi Bakrah, annahu intaha ila nabi wa huwa raqi'. Ketika Abu Bakrah tertinggal, datang ke masjid dalam keadaan Rasul dan jamaah yang lain sudah ruku. Faraka'a qabla ayyasila ila shaf. Kemudian dia ruku. Ya. Qabla ayyasila ila shaf, sebelum sampai ke shaf. Katakan masih di pintu sana dia sudah ruku. Kemudian jalan dalam keadaan ruku mendekati apa? Shaf. Fa dzakara dzalika lin nabi. Setelah selesai salat disebutkan, dilaporkan, diadukan kepada Nabi bahwa Abu Bakrah melakukan demikian. Khawatir ketinggalan salat, kemudian dia ruku sebelum sampai shaf dan berjalan. Faqala zadakallahu khairan wala ta'ud. Nah, semoga Allah menambahkan untuk kesungguhan dan jangan kamu ulangi. Nah, maka wallahu alam, para ulama mengatakan kalau memang dia sudah mendapati ruku, ya, kalau dia sudah mendapati ruku sudah teranggap mendapat satu rakaat. Kalau dia seorang yang masbuk tadi masih bisa dapat rakaat ruku bersama imam, dia teranggap mendapat satu rakaat. Nah, walaupun ada ulama yang mengatakan kalaupun dia mau menambah bangkit lagi dengan membaca Al-Fatihah, artinya dia tidak menganggap sholat satu rakaat tadi, maka tidak mengapa. Walaupun ada ulama lain juga mengatakan tidak, orang yang mendapati ruku tidak teranggap dapat satu rakaat. Nah, harus harus menambah rakaat lagi dengan menyempurnakan membaca Al-Fatihah. Wallahu alam, ana sendiri lebih condong kepada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kalau dia mendapati imam dalam keadaan ruku, teranggap rukunya. Teranggap satu rakaat. Sebagaimana perkataan Rasul tadi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Jangan kamu ulangi. Ya. Seandainya tidak sah salatnya, niscaya Rasul akan katakan, tambah rakaatmu. Karena kamu bergabung dalam keadaan ruku, tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini ana yang lebih condong kepada pendapat tersebut. Nah, kalau memang antum lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak teranggap rakaatnya, tafadhol. Ya, berarti antum menambah satu rakaat lagi. Antum harus menambah satu rakaat lagi. Kalau memang berpendapat dengan pendapat ulama yang mengatakan wajib harus nambah rakaat lagi. Dan harus istiqomah sampai tegak bagi antum hujjah untuk berubah mazhab ke mazhab yang lain. Tidak sah sholat antum. Kalau misalnya kita yakini, kita meyakini pendapat ulama, baik. Misal kita berpendapat, orang yang mendapat imam dalam keadaan ruku tidak teranggap satu rakaat. Dia berpendapat seperti itu. Ikut dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak dapat satu rakaat. Keesokan harinya dia telat mendapat imam dalam keadaan sedang dalam keadaan ruku. Tapi kemudian dia malas, aduh malas amat, saya mau nambah satu rakaat lagi. Udahlah, saya langsung salam saja. Lah, tidak sah sholatnya, harus nambah. Kenapa? Karena pendapatmu tadi bersama ulama yang mengatakan tidak teranggap satu rakaat. Maka ketika engkau sudah berpendapat dengan satu mazhab ini, dengan satu pendapat ini, kemudian merubah ke mazhab yang lain bukan karena hujjah, tetapi karena malas tadi, aduh capek nih, nambah satu rakaat lagi, sudahlah ikut salam saja. Nah, maka tidak sah sholatnya, harus mengulang dari awal. Nah, karena bukan lupa, tapi dia sengaja. Dia sengaja. Nah, barakallahu fiik. Kecuali dengan atas dasar hujjah. Kemarin dia berpendapat demikian karena hujjahnya ini. Setelah membaca hadis Abi Bakrah, dia berubah condong kepada pendapat yang teranggap satu ruku, teranggap satu rakaat. Maka tidak mengapa merubah kepada mazhab yang lain, kepada apa yang dia condongi. Bukan karena hawa nafsu, karena malas, karena malas untuk bangkit lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah. Tsumma yaqul idza intaha min al-Fatihah amin. Ketika selesai dari membaca Al-Fatihah, membaca amin. Yarfa'u biha sautahu fil jahriyah in kana imaman. Mengangkat suara aminnya ketika salat jahriyah, salat yang dikeraskan jika dia seorang imam. Jadi terkadang kita mendapati imam tidak membaca amin. Setelah dia membaca ghair maghdubi alaihim waladdallin, diam saja. Makmum yang amin, dia diam. Hadza khata. Ya, Rasul membaca atau mengucap amin ketika selesai membaca Al-Fatihah. Qala dalam hadis Tirmizi, kana Rasulullah idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautah. Ketika Rasul selesai membaca waladdallin, beliau mengucapkan amin. Wa rafa'a biha sautah. Beliau mengangkat suaranya. Diangkat suaranya. Nah. Dalam riwayat yang lain, ini untuk makmum. Ayat yang pertama untuk imam, sekarang untuk makmum. Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imamnya melakukan mengucapkan amin, maka beraminlah, aminu, aminkan juga. Nah. Jadi imam dan makmum sama-sama mengucap amin. Barakallahu fiik. Dan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam fikul muyassar. Nah. Baik, naftahi bihadzal qadar. Bisa persiapan untuk sholat zuhur disampaikan kepada para ikhwah yang membawa anak atau balita. Jika anaknya menangis di saat sholat berlangsung, hendaknya keluar untuk menenangkan putra-putrinya. Jangan sampai mengganggu sholat yang sedang berlangsung. Dan juga menghindari fitnah, karena masjid ini bukan masjid kita, yang terkadang masyarakat tidak memaklumi keadaan kita. Barakallahu fikum, maka hendaknya keluar atau gantian dengan abinya. Abinya sholat, uminya jaga anak. Setelah selesai baru gantian. Nah, wanita tidak wajib sholat jamaah. Ya, jangan memaksakan diri, karena sholat wanita tidak wajib bersama jamaah. Punya anak, memaksakan diri untuk sholat jamaah, ya, kemudian anaknya nangis, justru malah membuat kegaduhan, merusak kekhusyuan jamaah yang lain. Maka barakallahu fikum, hendaknya ahsannya gantian saja. Kecuali kalau kita tahu anak ini antang, ditinggal sholat pun tidak mengapa, maka silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.